Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kita memasuki ayat 24 dari At-Taubah. Kata muallif rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika bapak kalian atau anak kalian atau saudara kalian atau istri-istri kalian atau kerabat kalian, bagaimana pula jika harta yang kalian peroleh atau perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, tempat tinggal yang kalian senangi, jika semua itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, tunggu oleh kalian sampai Allah mendatangkan perintahnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Qala rahimahullah, amarallahu nabiyahu an yatawa'ada man ahabba ahla wa mala wa ashirata wa tijarata wa maskana fa'atharaha au ba'daha ala fi'li ma aujabahu Allahu alayhi min al-amal allati yuhibbuhu Allah wa yardaha kal hijrati wal jihadi wa nahwi dhalik. Dalam ayat Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan ancaman Allah bagi orang yang lebih mencintai keluarganya, harta, kerabatnya, perdagangannya, tempat tinggalnya, semua itu atau sebagiannya, jika lebih dia pentingkan, lebih dia prioritaskan dari pengamalan apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, dari segala amalan yang dicintai Allah, diridhoi, semacam hijrah atau jihad, perang fisabilillah, maka itu ancamannya tadi. Tunggu oleh kalian azab Allah, dan Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang fasik. Ayat ini Allah sebutkan dimulai dengan Qul in kana aba'ukum jika bapak-bapak kalian serupa dengan itu sama ummahat. Tidak ada beda. Ini orang tua kalian, baik itu bapak atau ibu kalian. Wa abna'ukum wa ikhwanukum, juga anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, nasab, yang ada hubungan nasab dengan kalian, anak kandung, cucu, saudara, kakak, adik. Wa ashiratukum, ashirah, asyair itu kerabat, family-family dekatnya, keluarga dia. Wa azwajukum, begitu pula istri-istri kalian. Wa amwal, iktaraftumuha, dan harta yang kalian peroleh. Disebutkan iktiraf, iktaraftumuha, menunjukkan dia capek untuk mendapatinya. Memang Allah sebutkan begitu. Harta yang kalian capek untuk mendapatinya, karena dia kerja, banting tulang, waktu, tenaga, segalanya, modal. Capek dia untuk mendapatkan harta itu. Disebut oleh Allah, harta yang seperti ini, yang orangnya capek dalam mendapatinya, orangnya bekerja keras, banting tulang, tentunya yang semacam ini lebih disenangi. Orangnya lebih sayang, ngeman-ngeman harta yang seperti ini, dibanding harta yang datang kepadanya tanpa keringat. Ya tetap orang menyayangi, tapi jika dibandingkan, kalau ini harta kamu miliki dengan keringat, capek kamu, kamu merasakan betul capeknya untuk mendapatinya. Yang satunya datang sebagai hibah, pemberian. Di antara dua ini, jiwa orang tentu akan lebih sayang kepada yang ini. Itu sudah fitrah, tidak mungkin tidak. Ini kalau seandainya hilang atau apa, ya mungkin dia kecewa, sedih, tapi enggak seberapa dibanding ini yang dia peroleh dengan keringatnya. Makanya ini yang Allah sebut. Karena harta banyak, jalannya bukan hanya iktiraf. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian peroleh bukan hanya dengan iktiraf, bisa dengan hibah, pemberian dikasih orang. Atau mungkin itu sedekah dari orang, warisan dari orang tua, dan lain sebagainya. Banyak jalan untuk dapat harta. Tapi yang Allah khususkan penyebutannya, iktaraftumuha, harta yang kalian capek mendapatinya. Karena memang tadi, orang akan lebih sayang, lebih eman, lebih memperhitungkan, karena dia mendapatinya dengan susah payah. Makanya ini yang Allah sebut. Jika ini yang lebih kalian utamakan daripada ketaatan kalian kepada Allah, harta ini yang kalian peroleh dengan keringat lebih kalian senangi, lebih kalian prioritaskan daripada pengamalan perintah Allah, perintah Rasulnya. Wa tijaratun takhshawna kasada, atau perdagangan yang kalian khawatirkan kasad. Kasad itu berkurang atau jadi murah, turun nilainya. Khawatir kalian, kalau kalian taat, jika kalian istiqomah, jika kalian mementingkan syariat Allah, ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya, beresiko yang kalian khawatirkan ini. Perdagangan kalian akan turun omsetnya, akan turun nilainya. Dan ini mencakup semua tijarah. Karena Allah katakan secara mutlak tijarah, takhsyauna kasadaha. Segala bentuk perdagangan bisnis, baik itu barang-barang perdagangan, sembako, atau apa misalnya, kendaraan, barang bahan bangunan, atau barang berharga, emas, perak, semisalnya, atau itu mebel, perabot rumah tangga, senjata, semua itu diperdagangkan. Tanaman, buah-buahan, segalanya, binatang, yang jelas itu perdagangan. Wa masakin tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi. Disebut demikian karena bagusnya, karena indahnya, sesuai dengan keinginan kalian. Karena dia yang bangun tentunya, sesuai selera dia, dia ingin rumahnya tingginya sekian, lebarnya sekian, bentuknya begini, kamarnya seperti ini. Begitu rumah itu jadi, tentu sangat disenangi oleh orangnya. Karena dia yang bikin sesuai dengan kemauannya, persis seperti apa yang dia maukan, tentu rumah yang seperti ini lebih dicintai, lebih disenangi. Belum lagi hiasan, pernak-pernik di rumah itu yang menambah keindahan dan nilai daripada rumah tersebut. Jika 8 bentuk ini semua, bapak, anak, keluarga, istri, kerabat, perdagangan, rumah semua ini, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka seperti yang Allah hukumi di dalam ayat, pertanda kalau orangnya fasik, zalim. Karena Allah katakan innallaha la yuhibbu la yahdi alqaumal fasiqin di akhir ayat. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Ya tadi, yang lebih mengutamakan orang tuanya, anaknya, kerabatnya, istrinya, perdagangannya, rumahnya, semuanya daripada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Berarti dia orang fasik. Hanya di akhir ayat Allah tutup, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang fasik. Allah mengancam di dalam ayat, fatarabbasu, tunggu oleh kalian azab dan hukuman Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri. Ayat jelas menjadi dalil kuat, dalil yang begitu nyata, bahwa yang wajib adalah setiap muslim lebih mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan prioritas ketaatannya kepada agama dan syariatnya, dikedepankan itu di atas segala sesuatu. Karena semuanya Allah sebut. Apa yang mau kalian perhitungkan? Orang tua, anak, keluarga, istri, perdagangan, tempat tinggal, semuanya Allah sebut. Tidak boleh ada satupun yang lebih kalian prioritaskan dari ketaatan kalian kepada syariat Allah. Dan ancamannya keras, bagi yang melanggar itu. Fatarabbasu, tunggu oleh kalian, tarabbus. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, Ma'alimut Tanzil, Qul, ini khitabnya tentunya kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, konteks ayat waktu itu kepada mereka yang tidak ikut hijrah, yang meninggalkan hijrah. Maka Allah katakan, jika bapak kalian, ini orang tua kalian tadi, ibu pun masuk dalamnya, ayat ini kata Imam Baghawi, kisahnya orang-orang yang Islam tapi enggak ikut hijrah. Alasan mereka, mereka katakan nanti kalau kami hijrah, kif, bagaimana? Hilang semua harta kami yang kami peroleh dengan keringat tadi. Capek-capek kita ngumpulkan harta, kemudian kita tinggal begitu saja. Belum lagi perdagangan kita, banyak di pasar, di toko, di ini. Bagaimana nasibnya kalau kita tinggal? Siapa yang ngurusi? Siapa yang melanjutkan? Bagaimana labanya, kif, keuntungannya, roda ekonomi ini, bisnis? Nanti rumah-rumah kita di Mekah bagaimana kalau kita tinggal? Rusak. Padahal itu rumah yang disenangi, dibangun dengan seperti yang dia inginkan. Lalu bagaimana pula dengan kerabat kami, nanti terputus silaturahimnya. Kalau masih dekat sesama tinggal di Mekah, masih gampang, ini pamannya, itu bibinya, itu sepupunya, bisa ketemu, bisa ziarah, dekat. Kalau kami hijrah ke Madinah, kif hubungan silaturahmi ini? Ya bukan silaturahmi sih namanya. Cuman bahasa Indonesia kita silaturahmi hubungan kekeluargaan. Nah, mereka katakan itu. Bagaimana kalau kita hijrah? Maka Allah turunkan ayat ini. In kana aba'ukum wa abna'ukum ila akhirih. Katakan jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, perdagangan kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian. Nah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kata Mujahid dan Muqatil, ayat mengisyaratkan tentang Fathu Makkah. Yani yang dimaksud hatta ya'ti Allahu bi amrih, amrillah, sampai Allah datangkan ketetapannya, adalah dibukanya kota Mekah. Direbut kembali oleh Rasulullah SAW, dikuasai dan ditegakkan syariat di situ. Hati-hati kalian saat itu datang. Sementara mereka belum hijrah bersama Rasul dan para sahabatnya. Di dalam hadis di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku, kata Rasulullah, aku lebih dia cintai dari anaknya, dari bapaknya, dan semua orang. Di lafaz lain, hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Sampai aku lebih dia cintai, lebih diprioritaskan daripada keluarganya, dari harta bendanya, dan dari seluruh orang yang ada. Rasulullah katakan itu sebagai konsekuensi dari iman. Makanya beliau katakan tidak akan beriman kalian tuntutan iman harus lebih mencintai Rasul, lebih mengutamakan Rasul dari seluruh yang ada. Keluarganya, hartanya, semua orang, bahkan bapak dan anaknya sekalipun. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian sebagai tanda dan bukti keimanan seseorang. Kata Hafidz An-Nawawi, artinya cinta yang dimaksud bukan sebagai cinta tabi'ah. Karena kalau cinta tabi'ah, orang enggak tercela dan tidak dituntut karenanya. Cinta tabi'ah itu bawaan, ya namanya orang wajar, namanya orang tua cinta kepada anaknya, anak kandungnya. Sebaliknya pun namanya anak cinta kepada orang tuanya, itu tabiat wajar. Dan bukan itu yang dimaksud hadis, tetapi ketika kecintaan kalian kepada anak, kepada orang tua, membuat kalian lebih mengutamakannya daripada Allah dan Rasulnya. Rasul lebih kalian nomor dua kan. Ketika dihadapkan pada kalian antara itu kemauan orang tua atau itu tuntutan anak dengan syariat Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ akan terlihat mukmin yang benar-benar beriman dan yang dusta dalam pengakuan imannya. Baik. selain hadis juga di Musnad Imam Ahmad dari Abu Razin Al-Uqaili, beliau bertanya radhiyallahu an, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa iman itu? Qala, maka Rasulullah jawab, an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Engkau bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Termasuk iman, kamu jadikan Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai dari selain keduanya, apapun itu. Wa antahtariqa finnar ahabbu ilaika min antusyrika billahi syai'a. Dan jika kamu dibakar di api sekalipun, lebih kamu senangi daripada kamu harus musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa antuhibba ghaira dhi nasab, la tuhibbuhu illa lillah, fa idza kunta kadzalik faqad dakhala hubbul iman fi qalbik, kama dakhala hubbul ma lidh-dham'an. Dan juga termasuk iman, kamu mencintai orang bukan karena nasabnya. Tadi karena kalau nasab wajar, kakak sayang adiknya, adik sayang cinta kakaknya, atau tadi ke orang tuanya, ke anaknya, ke bukan karena nasab. Kamu cintai orang karena Allah. Karena kamu tahu orang ini taat kepada Allah, karena dia istiqomah, karena dia akhlaknya baik, akidahnya. Kalau seperti itu kamu, Rasul katakan, maka benar-benar iman itu telah masuk dalam kalbumu sebagaimana air masuk ditelan oleh orang yang kehausan. Dia akan merasa lega dan nikmat saat meneguk air. Seperti itu pula iman akan kamu dapatkan kenikmatannya dalam hatimu. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah dua, anak dan orang tua. Tidak beriman kalian sampai aku lebih dia cintai dari anaknya dan orang tuanya. Atau ada lafaz yang dibalik sama, aku lebih dia cintai dari orang tua dan anaknya. Dua ini disebut karena masing-masingnya orang termahal, termulia. Bagi anak, siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Ya orang tuanya, gak ada lain. Dia akan sangat cemburu, sangat marah, sangat tersinggung kalau orang tuanya dicela atau dikata-katai, bapakmu ini, ibumu begini. Paling marah dia. Kalau orang lain dicela, dia gak ngurus. Begitu pula sebaliknya, bagi orang tua yang paling dia sayangi, yang paling dia cinta, yang paling dia bela, ya anaknya, siapa lagi? Makanya dua ini yang Rasul sebut, lebih dia cintai aku daripada orang tuanya dan anaknya, atau anaknya dan orang tuanya. Bahkan isyarat di dalam hadis itu lebih daripada dirinya sendiri. Hadis kan enggak nyebut dirinya sendiri. Adapun hadis hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dilemahkan oleh para ulama. Di sini Rasul katakan hadis Bukhari Muslim, tidak beriman salah satu dari kalian sampai aku lebih dia cintai dari bapaknya, dari orang tuanya, dari anaknya. Perhatikan, dari orang tuanya, dari anaknya. Rasulullah tidak katakan dari dirinya sendiri. Aku lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Kenapa? Di situ ulama sebutkan, karena dua ini tadi, anak dan orang tua, bahkan terkadang dan ma'rufnya lebih berharga daripada diri sendiri. Dan kenyataannya begitulah. Keumuman orang misalnya, kalau kamu dicela, kamu ini memang, na'udzubillah misalnya, maling kamu ini. Ya mungkin kamu sakit hati atau tersinggung, tapi dibanding misalnya bapakmu yang digitukan, bapakmu ini memang maling. Kamu lebih sakit mana? Bapak yang dikata-katai, kamu akan lebih tersinggung. Menunjukkan ini lebih berharga dari dirimu. Makanya jiwa diri sendiri enggak disebut oleh Rasul. Karena pada kenyataannya memang orang tua lebih berharga dari dirimu sendiri. Begitu pula anak. Lebih berharga, lebih kamu sayangi, lebih kamu pentingkan daripada dirimu sendiri. Makanya diri sendiri enggak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasi ajmain, begitu pula semua orang, ini babnya dzikrul am ba'dal khos, penyebutan secara umum setelah yang khusus. Kenapa? Karena orang tua, anak, mereka annas, masuk di dalam annas. Tapi disebutkan khusus karena tadi, karena makna tadi, keduanya paling berharga bagi orang. Rasulullah enggak katakan misalnya hatta aku na ahabba ilaihi min annasi ajmain, dari semua orang. Semestinya kan cukup semua orang termasuk bapakmu dan anakmu. Tapi enggak, Rasul sebutkan secara khusus orang tuamu, anakmu, yang itu paling berharga bagimu. Sekalipun tetap aku harus lebih dia cintai, lebih dia utamakan dari mereka semua, apalagi selain keduanya, siapapun itu, dari orang yang ada. Riwayat yang mengedepankan orang tua, kedua-duanya ada di Bukhari, ada lafaz, aku lebih dia cintai dari walidihi wa waladihi. Dari orang tuanya dan dari anaknya. Kalau lafaz ini, kenapa orang tua disebut dahulu? Karena memang wujud mereka lebih dulu ada daripada anak. Ya maruf, orang tua kita jauh lebih dulu ada daripada anak kita. Sebelum kita nikah ya gak akan lahir anak ini. Makanya disebut dulu orang tua karena wujud mereka, keberadaan mereka lebih dulu ada sebelum anak keturunan kita. Plus kehormatan, mereka lebih diutamakan daripada anak. Kita harus lebih menghormati orang tua kita ketimbang anak kita dari sisi ini. Ini kalau orang tua. Lafaz yang kedua mengedepankan anak sebelum orang tua. Aku lebih dia cintai dari waladihi wa walidihi. Dari anaknya dan dari orang tuanya. Bagaimana di jamaknya, pengkompromiannya? Kalau yang disebut dulu anaknya, maka karena kasih sayang, rahmat dan syafaqah lebih daripada orang tua. Keumuman orang ma'ruf itu. Kamu ketika melihat orang tuamu sakit, ya sedih tentu, namanya anak, berharap mereka sembuh. Tapi ketika anakmu yang sakit, kegelisahanmu, kesedihanmu luar biasa. Orang tua. Dan itu fitrah Allah jadikan pada orang tua. Kasih sayangnya memang lebih kepada anaknya. Nah, kalau dari sisi kasih sayang, karena anak lebih besar, maka penyebutan anak terkadang dikedepankan oleh Rasulullah sebelum orang tuanya. Min waladihi wa walidihi. Tapi kalau dari sisi keberadaan mereka dan penghormatan, orang tua lebih diutamakan. Maka Rasul katakan, min walidihi wa waladihi. Dan itu balaghah. Sastra Rasul SAW yang begitu dalam. Kalau enggak dijelaskan begini oleh ulama, mungkin kita menganggap itu bil makna saja. Perawi meriwayatkan secara makna saja. Terkadang perawi sebutkan orang tuanya dan anaknya, terkadang perawi riwayatkan anaknya dan orang tuanya, sama saja, enggak ada bedanya. Itu kalau orang enggak berilmu. Tapi beda ulama hadis. Tiap lafaz Rasul SAW mengandung makna. Enggak ada yang sia-sia. Ada beda. Kenapa yang ini dikedepankan penyebutan orang tua sebelum anak? Kenapa riwayat yang satunya dikedepankan penyebutan anak sebelum orang tua? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini diriku lebih aku cintai daripada engkau. Maka Rasulullah langsung katakan kepada Umar, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah. Demi Allah, tidak akan sempurna imanmu sampai aku lebih kamu cintai bahkan dari dirimu sendiri. Maka Umar pun segera membenahi. Umar katakan, fa innakal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Engkau ya Rasulullah, sekarang, semenjak detik ini, demi Allah lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Maka Rasul pun menjawab, menimpali, al-ana ya Umar. Nah, sekarang kamu betul, wahai Umar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu hak beliau lebih berhak kepada mukminin daripada diri mereka sendiri. Firman Allah, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." An-Nabi, Nabi lebih berhak kepada mukminin daripada diri mereka sendiri. Makna ayat bahwa apa yang ada atau milik mukminin, Rasul lebih berhak daripada mereka. Sehingga misalnya, walaupun itu enggak mungkin dilakukan Rasulullah SAW karena akhlak beliau yang sangat mulia dan tinggi, tapi untuk memahami ayat, seandainya ada salah satu dari umat ini, umat Rasul SAW, dia punya makanan, sebelum dia makan diambil oleh Rasul dan beliau makan, beliau lebih berhak. Dan sekali lagi, walaupun itu enggak mungkin Rasul lakukan, tapi itu makna ayat, bahwa Nabi lebih berhak daripada mukminin ketimbang karena tingginya keistimewaan dan derajat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, seperti hadis Umar barusan. Sekarang ya Umar, ini kamu benar, imanmu benar, bahwa aku pun lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Demikian beberapa riwayat di dalam sunnah. Tentang kewajiban lebih mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada segalanya, dan itu pertanda orang akan merasakan nikmatnya iman, kelezatan iman. Memang berat, saat orang dihadapkan pada dua pilihan antara kemauan dirinya, keluarganya, orang tua, anaknya, kerabatnya, istrinya, semua tadi, hartanya, tempat tinggalnya, dengan itu perintah agamanya, syariat menuntut untuk dia lebih mengedepankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Namun karena memang itu tuntutan iman besar juga, balasan yang Allah janjikan bagi mereka di dalam Quran, di surat Mujadilah Allah sebutkan tentang mereka ini di akhir ayat Mujadilah. Firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwad man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi kulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. ada 5 atau 6 balasan yang Allah janjikan bagi mereka. Kata Allah, kamu gak akan jumpai orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, benar jujur imannya, gak akan kamu dapati mereka masih saja mencintai, berwala, mawaddah, muwaddah. Itu wala, loyalitas dalam artian cinta, pembelaan, segala sesuatunya habis-habisan. Masih dia berikan dan dia taati orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalaupun itu bapak mereka sendiri. Saat bapaknya ini, orang tuanya menuntut dari dia untuk melakukan sesuatu, padahal itu menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kamu gak boleh begini, kamu harus begini. Tuntutan orang tua ini. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan lebih mencintai orang tuanya ketimbang Allah dan Rasulnya. Atau itu anaknya, anaknya menuntut. Bapak harus begini, ibu harus begini, bapak, ibu tidak boleh begini. Karena dia terbawa lingkungan, terbawa zamannya, teman-temannya yang jelek. Sehingga menuntut orang tuanya gak boleh begini, begini, harus begini, begitu. Yang itu menyalahi syariat Allah. Begitu pula keluarganya, yakni saudara-saudaranya, kakak, adiknya, sama tuntutannya, asyirah, family dan kerabatnya juga menuntut seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mendahulukan semua itu. Kadang orang tua atau sebaliknya, sama anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya. Keluarga, keluarga besar fulan kepada salah satu dari anggota keluarganya. Kadang menginginkan sesuatu, menuntut sesuatu dari saudara mereka ini, dari anaknya atau dari orang tuanya. Mereka anggap itu baik dalam pandangan mereka yang sempit. Dalam kacamata mereka yang buram. Bahwa anaknya harus begini, orang tuanya nuntut. Atau si anak menuntut orang tuanya harus begini, gak boleh begitu. Menurut dia itu baik dan perbuatan baik kepada anaknya. Atau si anak itu perbuatan baik kepada orang tuanya atau keluarga, kepada keluarganya ini, familinya. Makanya disebutkan, padahal itu menghancurkan, merusak. Seperti disebutkan, wa minal birri ma yakunu uquqa. Ada dari bentuk-bentuk bakti yang sampai pada tingkat kedurhakaan. Atas nama bakti, atas nama kebaikan, sampai pada tingkat durhaka akhirnya. Durhaka anak kepada orang tuanya, durhaka orang tua kepada anaknya, durhaka keluarga ini kepada anggota keluarganya, atas nama keinginan baik. Dan banyak dalam praktek kehidupan. Kamu ini begini, kamu harus begini. Jadi orang jangan kaku, jangan yang luas jadi orang. Jangan kayak katak dalam tempurung, kamu ini kaku, kamu ini gak bisa ini, begini, dituntut harus begini, begitu. Seperti dalam kisah walaupun anekdot, tapi menunjukkan seperti itulah kenyataan banyak orang. Seekor gorila, besar kan gorila bodohnya, kamu tahu, beruang atau gorila, sedang menimang-nimang anaknya yang tidur. Anaknya baru lahir, dapat sehari dua hari. Setelah dia susui, dia timang-timang tidur. Begitu sayangnya induk gorila ini kepada bayinya. Dijaga betul orang tua kepada anak. Sampai lelap tidurnya bayi gorila ini. Begitu tidur lelap, subhanallah datang lalat. Lalat kan ganggu ya. Nempel di mukanya si anak ini. Sama si induk gorila diusir. Dan tidak mengganggu tidurnya si anak. Bakti orang tuanya masya Allah kepada anaknya. Sayang gak ingin anaknya rusak. Tidurnya supaya gak terganggu. Ini namanya lalat. Teman-temannya datang. Teman-temannya lalat. Di kakinya yang satu, di kepalanya satu. Capek ini induk gorila ngusiri lalat ini. Terus lalatnya udah datangan. Gak mau pergi. Keluar inisiatif dari induk gorila ini. Daripada diusiri, gak pergi-pergi. Ini kurang ajar lalat ini. Ganggu tidur anakku. Gak bisa tidur nyenyak dia. Butuh istirahat. Ditaruh si anak ini. Lalat itu terus hinggap di tubuhnya. Sampai tepat lalat itu berhenti di hidungnya, hidung si anak. Kata induknya, diambil batu besar, dijatuhkan tepat di lalat itu tadi, jebret supaya mati lalatnya. Tepat si lalat itu ada di telinga, di hidung si anak, supaya anaknya tidak terganggu tidurnya selama-lamanya. Anekdot memang, kisah fiktif. Tetapi seperti itulah kenyataannya. Banyak orang tua menuntut anaknya, kamu harus begini, gak bisa. Dipaksa anaknya maksiat kepada Allah, menyalahi syariat Allah. Gak boleh kamu mengamalkan ini, gak boleh kamu seperti ini. Dilarang, padahal anaknya menjalankan perintah Allah, itu ajaran Rasulnya. Dilarang keras, dimusuhi oleh orang tuanya. Ditentang habis-habisan. Maunya baik, ya seperti itu. Bakti kebaikan itu terkadang sampai pada tingkat kedurhakaan. Ya seperti ibu gorila ini tadi. Gak akan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Kenyataannya kan berat. Dia harus berhadapan dengan orang tuanya, anaknya, saudaranya, kerabatnya. Akan melawan arus begitu. Keluarganya, orang tuanya menuntut begini. Tapi ketaatan dia kepada Allah dan Rasul menuntut lain. Dia harus melawan arus di keluarganya. Karena memang berat, balasannya pun berat, besar. Kalau dia berhasil lulus dari ujian berat itu, Allah katakan, "Kataba fi qulubihimul iman." Allah tulis, Allah catat di hati mereka iman. Allah yang tentukan bahwa berarti dia benar-benar mukmin sejati. Allah lekatkan label iman itu dalam kalbunya. Tidak hanya itu, wa ayyadahum bi ruhim minhu. Allah dukung, Allah bela mereka dari sisinya. Tidak hanya itu, yudkhiluhum jannat tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kelak di akhirat mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal abadi di dalamnya. Tidak hanya itu, ridha Allah kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang ridha Allah itu sedikit saja mengalahkan semuanya. Dari seluruh kenikmatan jannah. Makanya Allah katakan di akhir ayat, waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah jauh lebih besar dari semua itu. Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya. Tiket untuk mendapat ridha Allah, dahulukan, kedepankan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kamu harus berhadapan dengan orang tuamu, anakmu, keluargamu, istrimu, dan yang lain-lainnya, kerabatmu. Tentunya tidak berarti kamu harus konfrontasi dengan mereka, tidak harus permusuhan, tapi prinsip tetap kamu jaga, enggak bisa, ini agama. Orang tuamu sampai nangis darah pun maaf. Ini perintah Allah, ini ajaran Rasulnya. Seperti kisah Sa'ad Waqqas Ma'ruf, ketika ibunya menuntut, saat itu ibunya masih musyrikah, musyrik, mogok makan ibunya. Kalau kamu enggak ninggalkan Muhammad, aku akan mogok makan sampai mati. Ibunya benci sekali sama Rasulullah SAW dengan agama yang dibawanya. Karena dianggap menyalahi leluhurnya, ajaran leluhur Quraisy. Kata Sa'ad kepada ibunya, ibu dengan santun, kalau ibu mogok makan seperti ini sampai mati, ini kelaparan, lemes. Gak cukup itu, seandainya ibu punya nyawa cadangan kedua, sehingga ibu hidup kembali, mogok makan lagi, sampai ibu mati lagi, punya nyawa cadangan ketiga, mogok makan lagi, sampai ibu mati, sampai nyawa cadangan kelima sekalipun, untuk aku meninggalkan agama Muhammad, demi Allah tidak akan aku tinggalkan. Enggak akan aku tinggalkan, wahai ibu. Dan itu menjadi sebab ibunya kemudian juga beriman, karena istiqomah dan ketaatan si anak. Ibrahim alaihi salam kita tahu juga berdakwah kepada ayahnya. Azar dinasehati oleh Ibrahim, ayah, kenapa engkau sembah berhala ini, begini. Kisahnya makruf dalam Quran. Ayahnya menuntut, kamu ikut saja kepada kaummu, sembah berhala-berhala ini. Enggak mau Ibrahim alaihissalam. Begitu tuntutan iman. Terakhir Allah katakan, mereka itulah Hizbullah, orang-orang yang menjadi golongan Allah. Ala inna hizballahumul muflihun, dan golongan Allah mereka lah orang-orang yang muflihun, falah. Muflihun itu orang yang mendapati segala kebaikan yang mereka harap, mereka senangi dari kebaikan dunia akhirat, dan selamat dari segala kejelekan yang mereka takuti dari kejelekan dunia dan akhirat. Itu semua muflihun. Untuk muflihun, agar muflihun, agar diridhoi Allah, mendapat surga, mengalir sungai-sungai di dalamnya, Allah bela dan Allah bantu darinya, Allah catat iman dalam kalbumu, dahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Prioritaskan itu di atas segala-galanya. Bahkan orang tuamu, anakmu, istrimu, keluargamu, harta bendamu, dan segala yang ada. Nas'alullah at-taufiq, was-sadat, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.